Dengar suara angin berdesau semilir. Menyentuh legam lenganku telanjang. Tengah duduk menunggu fajar semburat sinar merah matahari lihat. Berbagai kenangan silih berganti, mengisi jiwa, membuat dada kepala. Seperti ditelan biang lala. Teguhkan bibirku, sebut namamu. Dengar derap langkah serentak terhenti. Kalbuku ada yang tertinggal, ada yang hilang. Begitu gelap dan sangat thank you. keningnya malam bekukan embun bidu. Thank you.